ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. الحمد لله كما كنتم بشكر على الله سبحانه وتعالى yang masih memberikan kesempatan untuk beberapa hari di majlis ini tambah dengan halaman khusus. Semoga kemudahan-kemudahan seperti ini senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini akan kita lanjutkan kembali kajian kitab Tajridus Sawabin di Mubid karya Imam Al-Mukhiri rahmat ta'ala. Qala rahmat ta'ala, Tauhidur Rububiyyah la budda ma'ahu min Tauhidil Ilahiyyah. Tauhid Rububiyyah harus disertai dengan Tauhid Uluhiyyah. Wala raiba anna Tauhid Rububiyyah lam yunkirahu al-mushrikun بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله، وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة في داخل الاستدراك، فهو توحيد الربوبية إذا استنكاره على أعظم زمن الجاهلية. فكان مريكا مغفوري Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha tunggal yang menciptakan mereka, menciptakan langit dan bumi, yang mengatur kemaslahatan seluruh alam. Sungguh kami yaitu hanya mencari taufik ilahiyah dan al-mahabbah. Kama Allah Ta'ala anhum di qawlihi wa minallahi man yastahli min dhulillahi al-jaja yuhibbunahum ka'ubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله سره الله سبحانه وتعالى menceritakan tentang orang Hijriyah dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 165 yang artinya jahat bagian manusia ada yang menjadikan oleh Allah sebagai talingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah dan orang yang beriman sangat mencintai Allah. Falamma tawu ghayrahu bihi fi hadha at-tawfiq kana mutasina kama qala Allah ta'ala الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين تضاروا بربهم يعدلون فاتلع رب الكريم من تعالى قوة من الله تلما على قوم قلوا يحنون maka mereka disebut mustaq. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 1 yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, menciptakan kegelapan-kegelapan dari segala, kemudian orang kafir berpaling dari Allah Rabb mereka. Waqad qallama Allah subhanahu wa ta'ala ibadahu kaifiyat mubalat syirki fi tawhid ilahiyah wa annahu ta'ala haqiqun bi israrihi وليا وحكما وربا. فقال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا. وقال أغير الله أتخذ حكما. وقال قل أغير الله أبغي عرشا. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada hamba-Nya bagaimana menjelaskan kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Allah Ta'ala adalah zat yang berhak untuk disatukan atau diesakan dalam hal kewalian hukum atau hakim dan rab. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 14 yang artinya katakan apakah selain Allah aku menjadikan pelindung. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 14 yang artinya apakah selain Allah aku mencari. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 164 yang artinya katakanlah apakah selain Allah aku mencari Rabb. Nah, apa yang disampaikan oleh Imam Al-Muslimi rahimahullah pada bulan Ramadan untuk menjelaskan satu kaidah yang harus kita yakini, bahwa tauhid rububiyah yastalzim tauhid al-uluhiyah. Apa dalam bahasa Al-Qur'an tauhid rububiyah la budda ma'ahu min tauhid ilahiyah. Tauhid rububiyah itu mengharapkan orang itu bertauhid uluhiyah. Nah, bahwa. Kemudian beliau menyampaikan beberapa argumen tentang surga ini. Yang pertama, orang musyrik pada zaman jahiliyah, mereka mengakui tauhid rububiyah, tetapi mengingkari tauhid uluhiyah, sehingga mereka masih disebut musyrik. Tapi tauhid rububiyah mengharuskan orang untuk bertauhid uluhiyah. Ini argumentasi pertama. Karena orang musyrik zaman jahiliyah itu memiliki tauhid rububiyah, tapi mereka masih disebut musyrik karena belum bertauhid uluhiyah. Ini argumen pertama. Kemudian argumentasi yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki rububiyah berhak untuk ibadah, sementara yang lain tidak berhak karena tidak punya rububiyah. Jadi kalau itu memiliki siapa yang lebih layak untuk disembah, maka yang paling layak ialah Zat yang memiliki rububiyah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki rububiyah, yakni sebagai Al-Khaliq yang menciptakan alam semesta, sebagai Al-Malik yang memiliki alam semesta, dan sebagai Hakam yang mengatur dan memerintah alam semesta. Maka yang punya sifat-sifat semacam itu adalah yang paling berhak untuk disembah. Artinya, kalau ada orang yang telah mengakui Allah Maha Pencipta, Allah yang menguasai alam semesta, Allah yang mengatur alam semesta, maka sudah semestinya dia menyembah Zat yang semacam itu, tidak menyembah yang lain. Itu argumentasi. Kenapa tauhid rububiyah mengharapkan tauhid uluhiyah? Karena orang kalau sudah mengakui Allah yang semacam itu, yang semestinya dia menyembah Allah, bukan menyembah yang lain. Ini adalah argumentasi yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah untuk memperkuat pendapat bahwa tauhid rububiyah mengharapkan tauhid uluhiyah. Apa argumentasi yang pertama? Orang-orang muslim zaman jahiliyah memiliki tauhid rububiyah, tapi mereka tetap dikatakan musyrik karena tidak memiliki tauhid uluhiyah. Berarti tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah supaya dikatakan muwahhid atau muslim. Ya. Argumentasi yang kedua. Orang yang telah mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rububiyah, ya, memiliki sifat rububiyah, semestinya dia memilih Allah sebagai penyembahnya, ya, tercapai. Memberi obat pada orang tercapai ini, zatnya itu sembah. Ya, nah, tidak memberi yang lain. Jadi itu adalah penyakit yang terpengar oleh Al-Hadir Rahmat Ta'ala yang pertama kondisi orang-orang musyrik dalam Indonesia, yang kedua karena sifat kemudian yang Allah miliki itu menyebabkan Allah berhak untuk bukan yang lain. Ataupun dari tentang masalah kondisi ini, nah, yang pertama Al-Baqarah ayat 135, kemudian surat Al-An'am ayat 1, kemudian surat Al-An'am ayat 14, kemudian surat Al-An'am ayat 114, dan surat Al-An'am ayat 164. Tahu. Qala Imam Al-Mughni rahimahullah, al-fatu hayya tawhid ar-rububiyyah wa tawhid al-uluhiyyah. Perbedaan antara tawhid ar-rububiyyah dan tawhid uluhiyyah. وَمَنْ أَعْجَبَ بِالْغَابِ غَيْرَهُمْ فَقَدْ أَكْرَهَ. Saat siapa yang berpaling dari Allah kemudian ke selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. فَلَا عِنْدَ وَلَا حَكَمَ وَلَا رَبَّ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي مَنْ أَجَلَ فِي غَيْرَهُ فَقَدْ أَكْرَهَ بِالْغَابِ. Walau wahada rububiyyatahu, tidak ada wali, tidak ada hakim, tidak ada hakim kecuali Allah. Nah, siapa yang berpaling dari Allah ke yang lain, maka sungguh dia telah berbuat dalam masalah uluhiyah, karena dia telah mentauhidkan Allah dalam rububiyyah. Kata wahid rububiyyah ini, wallazi istama'at fihi al-khalaq mu'minuha wa kafiruha. Tauhid uluhiyah itu merupakan keyakinan yang dipahami oleh seluruh makhluk mu'min dan kafir. Wa tauhid uluhiyah mufarraqatun bainal mu'minin wal musyrikin. Sedangkan tauhid uluhiyah adalah pembeda jalan antara mu'min dan musyrik. وَلِهَذَا كَانَ كَلِمَةُ الْإِسْلَامِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. Pada sebab itulah kalimat Islam atau kalimat syahadat adalah لا إله إلا الله. وَلَوْ قَالَ لَا رَبَّ إِلَّا اللَّهُ لَمَّا أَجْزَأَهُ إِلَّا الْمُشْرِكُونَ. Seandainya ada orang yang berkata لَا رَبَّ إِلَّا اللَّهُ, maka tidak sah keislamannya menurut para pemahat. Kalau memakai Islam, harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ya, kalau sampai dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tidak. Fatauhid uluhiyah wal mashru' min al ibadah. Tauhid uluhiyah adalah tauhid yang sungguh-sungguh dilaksanakan oleh hamba. Walihada kana asmu Allah adalah kama huwa qawlu fi bawai wa huwa sahih wa huwa qawlu al-haq illa man sadda minhu. Oleh sebab itulah asal usul Rabbul Jalal Allah itu ialah al-ilah, dan ini merupakan pendapat fi bawai, dan ini merupakan pendapat yang benar, dan merupakan pendapat mayoritas murid-murid fi bawai kecuali yang sedikit dari mereka. Wabihada tibai alladhi marah nabi adiyah wa annaul mahbub باستماع صفة الكمال فيه كان الله والاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى وصفات الكلية. من kesimpulan yang kita tetapkan tentang al-ilah ini, maka makna al-ilah ialah zat yang dicintai, yang terkumpul di dalamnya sifat-sifat yang sempurna. Dan Allah adalah nama yang mencakup seluruh makna al-ismaul husna dan sifat-sifat yang ini. Wahai yang diyunkirhu al-musyrikun, dan inilah yang diingkari oleh orang musyrik. وَيَحْتَجُ رَبُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَيْهِمْ بِتَوْحِيدِهِمْ رُبُوبِيَّتَهُ عَلَى تَوْحِيدِ أُلُوهِيَّتِهِ. Allah Rabb al-Izzah telah membantah mereka yang hanya bertauhid rububiyyah tapi meninggalkan tauhid uluhiyyah. Kama qala Allah Ta'ala, قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعقلون. Bagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Naml ayat 59 sampai 60 yang artinya, katakanlah segala puji bagi Allah, salam sejahtera untuk hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Apakah Allah lebih baik? Atau apa yang mereka kesukakan? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Yang menurunkan sebagian air hujan dari langit? Kemudian kami tumpukan dengan air itu kebun-kebun yang mengisi pohon-pohon yang lebat. Kalian tidak mampu menumbuhkan pohon-pohon. Apakah ada ilah selain Allah? Bahkan mereka adalah orang-orang yang terpaling dari Allah. Wa kullama kafara ta'ala min ayatihi jumlatan minal jumal qala uqbaha a'ilahun ma'allah فأدان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يترقبون في إثبات توحيد الإلهية كربوبية ألا أن منهم من أشرك بالربوبية كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فالله تعالى من المشركين تحدد القوة الثانية بشارة خلوصة yang merupakan bukti rububiyahnya. Maka setelah itu Allah kemudian menyatakan Allahumma Allah, apakah ada sebab dari Allah? Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa orang musyrik itu tidak mau mengucap yang tegas tentang tauhid uluhiyah. Bukan dalam masalah rububiyah. Walaupun sebagian mereka ada yang bisa berpikir dalam masalah kemudian bagaimana yang akan dijelaskan nanti insya Allah. Wabil jumlah bahwa Ta'ala yaktadu ala muhyir ilahiyah isbati al-ahubiyyata wa yaktukum hudda mu'akhirina la yukbaruna wa la yunhawun wa la yunahuna wa la yu'akhubun. فإن الملك والآمر المال المعطي المال الضار النافع المجيب المعاقب. Kesimpulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan para pengikat tauhid uluhiyah padahal mereka telah mentauhidkan Allah dalam masalah rububiyah. Allah Subhanahu wa taala meninggalkan mereka dalam keadaan murka, ya, mu'tazilin, yakni tidak diperintah dan tidak dilarang, tidak diberi pahala dan tidak dihukum. Dan kemudian Allah yang Maha Kuasa adalah yang memerintah, yang melarang, yang memberi, yang menahan pemberian, yang memberi manfaat dan manfaat, yang memberi pahala dan hukuman. Nah, baru jadi apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam Mukhtar ini untuk menjelaskan tentang perbedaan tauhid dan tauhid apa ini? Uluhiyah. Ini pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang perbedaan tauhid rububiyah dan tauhid apa ini? Uluhiyah. Nah, saya ulangi lagi. Karena saat itu adalah diambil faedah dari penjelasan beliau, tapi kalau yang ini justru sudah sebagai tema, ya, di antara perbedaan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Yang pertama adalah al-ikhtilaf fil istiqah, yakni perbedaan dalam masalah pengambilan kalimat. Ya. Lalu rububiyah diambil dari nama Allah Ar-Rabb. Kalau uluhiyah diambil dari nama Allah Al-Ilah. Ya. Nah. Jadi kita pengambilan istilah. Nah, sama. Berkata-kata. Allah Allah Allah Allah. Jadi perbedaan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Yang pertama jelas ini. Alif lam fil istiqah. Perbedaan dalam pengambilan ya asal-asal dari mana ya. Kalau rububiyah diambil dari nama Allah Rabb. Kalau uluhiyah diambil dari nama Allah Al-Ilah. Perbedaan yang kedua, kalau tauhid rububiyah ini berkaitan dengan al-umur al-kauniyah, ini urutan-urutan alam semesta, dia bercipta, ya, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, ya. Kalau tauhid uluhiyah berkaitan dengan al-umur asyariyah, urusan-urusan syariat, seperti berita larangan, ya, mana yang wajib, mana yang haram, ya. Kemudian yang ketiga, kalau tauhid rububiyah seperti diakui oleh orang-orang musyrik, nah, walaupun ada sebagian kecil yang mengingkari, tapi mayoritas mengakui tauhid rububiyah. Sementara tauhid uluhiyah diingkari oleh orang-orang musyrik. Kemudian yang keempat, kalau tauhid rububiyah itu berkaitan dengan keilmuan, pengenalan kita kepada Sang Pencipta. Allah yang mencipta, yang ciptaan Allah sendiri, ya. Allah yang memberi rezeki, Allah melimpah seperti ini. Allah yang mengatur azab Allah kepada manusia. Tapi kalau tauhid uluhiyah berkaitan dengan masalah pendek, amaliyah, ya, amalan, sholat untuk Allah, menyembelih kurban untuk Allah, berdoa kepada Allah, ya. Nah, yang kedua, tauhid rububiyah mengharapkan tauhid uluhiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah sudah mengandung tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah mengharapkan untuk tauhid uluhiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah sudah mencakup tauhid rububiyah. Yang keenam, tauhid rububiyah tidak menyebabkan orang masuk Islam. Sedangkan tauhid uluhiyah adalah kunci masuk Islam. Oleh sebab itu dapat dijelaskan bahwa menerpa ulama peneliti bahwa kalau ada orang yang kafir masuk Islam, kemudian syahadatnya al-hadul. Apa ini? Allah Rabba illallah, maka tidak sah Islam. Harap ashadu Allah ilaha illallah. Nah, kemudian yang khusus, tauhid rububiyah ini mentauhidkan Allah fi a'malihi subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan perbuatan kepada Allah untuk Allah. Ya Allah yang Maha Mencipta, hanya Allah saja yang mencipta. Allah yang mengatur, hanya Allah saja yang mengatur. Mentauhidkan perbuatan kepada Allah untuk Allah. Kalau tauhid uluhiyah, ya apa ini? Tauhidullah diafali bari, yakni mentauhidkan Allah dengan perbuatan hambanya. Artinya hambanya yang beramal, yang berbuat untuk mentauhidkan Allah. Berolah untuk Allah, raka untuk Allah, haji untuk Allah, puasa untuk Allah, cinta untuk Allah, ya. Nah, ini perbedaan antara tauhid uluhiyah dan tauhid uluhiyah. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari penjelasan Al-Imam An-Nukrih rahimahutaala tentang masalah perbedaan antara tauhid uluhiyah dan tauhid uluhiyah, di antaranya tauhid uluhiyah wal masluk min al-ibad. Tauhid uluhiyah adalah tauhid yang diperintahkan untuk hamba-hamba. Yang untuk dilaksanakan oleh hamba. Kenapa? Karena masalah tauhid uluhiyah itu sebetulnya secara asal manusia mengakui, ya. Nah, kemudian ada yang lainnya, bahwa asal Rabbul Jalalah Allah ialah Al-Ilah, maknanya ialah Zat yang Maha Sempurna. Ini baru Tuhan, ya, bahasa Al-Ilah menjadi Allah. Jadi ada yang menyatakan kepada kami bahwa Rasul Jalalah Allah itu asal usul ialah Al-Ilah. Berarti Allah itu memiliki makna Zat yang Maha disembah, karena asal usulnya ialah Al-Ilah. Ini merupakan pendapat di bawah. Di bawah ini adalah pakar ulama nafsu dan bahasa, ya. Dan ucapan beliau hujjah menjadi hujjah dalam masalah ini, ya. Ucapan beliau. Nah, baiklah, ini faedah tentang membuat ini. Selanjutnya, Al-Rabbu wal-Maliku wal-Ilah. Ini satu faedah, Al-Rabbu wal-Malik wal-Ilah. Artinya keutamaan orang yang meyakini tiga lafaz ini, ya. Nah, walidzalika ja'a isti'adzah fi surat an-nas wa surat al-qalam fi asma'il husna ats-tsalatsah, Ar-Rabb wal-Malik wal-Ilah. Oleh sebab itulah disebutkan dalam istiadat dalam surat An-Nas dan surat Al-Qalam tiga nama Allah yang baik, Ar-Rabb, Al-Malik dan Al-Ilah. Fa'innahu lamma qala qul a'udhu bi rabbin nas قل أعوذ برب الناس. كان فيه إثبات أن القارئهم وقاتلهم. Maka ketika ada yang berkata, "Kul a'udzu birabbin nas," aku berlindung dari Rabb manusia. Maka ucapan itu telah menetapkan bahwasanya Allah yang menciptakan mereka. Khalik sama Fatir sama yang menciptakan. Fabatir ayyubal. Lima khalaqahu hal khalaqahu wa amarahu wa nahahu. Maka orang yang telah mengucapkan qul a'udzu birabbin nas, yang kalau para maknanya tadi dia meyakini Allah penciptaan, ya, maka dikatakan kepadanya, kenapa Allah menciptakan makhluk? Apakah Allah memberi mereka tugas memerintah dan melarang? Qila na'am. Pasti orang itu akan mengatakan iya. Baca Malikulillah. Kemudian disebutkan dalam ayatnya yang mahasai manusia. Fahadal Qawma wa Tawma. Maka orang itu telah mengucapkan Malikulillah tetapi menetapkan wewenang mencipta dan mengatur alam semesta ini di tangan Allah. Ayyamul khalq wal amr. Apa ada sesembahan yang lain yang bisa mencipta dan mengatur alam semesta ini? Baik. Falamma qila dan qila faidha kana rabban mungkinan wa malikan mukallima fahal al-qabdu qul wa'adhu ilayhi wa yakunu tawassu ilayhi ghayat al-khalqi wal amal. Kalau dia sudah mengucapkan malikinnya, maka tanya, jika Allah engkau akui sebagai Rabb yang mencipta, sebagai Rabb yang menguasai dan memberi tugas hambanya, apakah Allah layak untuk dicintai, layak untuk diharapkan, layak untuk dituntut, dan diarahkan kepadanya semua penciptaan dan semesta? Pasti dia akan menjawab nah. Kila, kemudian dia membaca ila linnas ay ma'luhum wa ma'luhum alladhi la yatawajjahu al-abdul makhluq al-sallam al-alam illa lahu fajarat ilahiyya khatimatun wa ghayatun wa ma qablaha katawajjah lah sebab tahu dia lah. Nah, maka ada orang yang membaca ilahillah, lalu dia mengakui Allah yang harus mereka sembah, yang harus mereka cintai. Yang mana hati itu tidak layak terhadap kepada hamba yang dicipta, yang diatur dan menyembah kecuali untuk Allah. Maka dalam ayat ini uluhiyah Allah diletakkan di akhir dan sebagai tujuan, adapun yang sebelumnya adalah sebagai muqaddimah prakopo. Maksud tema yang disampaikan oleh Malik yang diambil baginya yang mengarah ialah tentang kandungan tiga nama Allah Subhanahu wa taala, Rabb wal Malik wa Ilah, dalam surah An-Nas dan surah Al-Qalam. Surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, mal jinnah ila jinnah. Pertama, kerapinna. Salam. Yang kedua, malikinna. Al-malik. Yang ketiga, ilahinna. Menunjukkan bahwasanya tauhid rububiyah itu sebagai mukadimah. Tauhid uluhiyah sebagai tujuan utamanya. Karena diletakkan di akhir ayat surat tadi. Nah, baru. Kedua Muhammad ayat 16. fa'lam annahu la ilaha illallah. Tahulah bahwa sajidah hebat sama suri Allah SWT. Nah, ini tentang makna la ilaha illallah. Kemudian faedah berikutnya yang perlu saya sampaikan di sini adalah tentang i'rab la ilaha illallah. Saya perlu sampaikan supaya nanti kalau ada orang yang menjadikan koidah nafunya untuk menghalalkan minta-minta oleh Allah, ya, dengan alasan dalam la ilaha illallah ada larangan masalah itu, ya. La ilaha illallah, la disebut la an-nafiyah li jinsi, la an-nafiyah li jinsi, la yang seamal seperti inna wa abaduha, ya, yaitu menaklukkan jisim dan merapatkan baik obat. Ilah ini istilahnya la an-nafiyah li jinsi. Nah, khabarnya mahdzuf takdirul haq, ya, khabarnya dibuat tak ini haqqan, ini la ilaha haqqan. Illa sebut pada istisna. Allah ini dibaca domba, ya, Allah. Nah, baca saya dalam bab asilah, ya. Tapi maknanya la ilaha illallah telah menafikan seluruh jenis sesembahan yang pernah disembah illallah kecuali Allah. Di semua sembahan yang ada itu ada wujudnya, tapi semuanya tidak berhak disembah illallah kecuali Allah. Makanya menggunakan la'anafiyah di sisi, la'anafiyah di sisi itu meniadakan sesuatu secara total, tidak terpisah kecuali kalau ada pengecualiannya harus dikasih ada di sisna illallah. Di dalam contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari, lamma ata fil masjid, tidak ada seorang perempuan pun di masjid ini, ya, kecuali semua perempuan tidak ada di masjid ini, tidak ada semuanya, ya, total tidak ada. Kalau ternyata ada, harus diketualikan dengan hadatun istisna, ya, illa fulana, kecuali si fulana kecil. Nah, semuanya yang ada ini enggak layak disebut perempuan, yang layak disebut perempuan hanya si fulana. Demikian pula lari dari Allah, semua yang disembah yang ada di tengah-tengah masyarakat itu tidak layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam nafsu ada yang kemudian menetapkannya dengan wujud bukan hak khabar yang dibuat. Bila ilaha mawjudun illallah. Kalau diartikan terhadap ini, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Seolah-olah yang terjadi di tengah masyarakat itu bukan menyembah, ya, seolah-olah tidak menyembah, seolah-olah tidak dijadikan sebagai sesembahan. ya. Seolah-olah yang disembah cuma Allah saja. Padahal kenyataannya banyak yang menyembah selain Allah. Ini khawatir kalau menyaksikan semacam ini, kesimpulannya tadi mereka yang minta berdoa, minta berkata dan sebagainya itu tidak dinamakan menyembah. Dan yang minta-minta itu tidak dinamakan apa ini? Kesembahan. Padahal kenyataannya mereka menyembah dan yang mereka datang disebut kesembahan juga. Ya, nah begitu. Seolah-olah menutup mata dengan realita yang ada. Ini dengan bahasa nahwu. La ilaha illallah wa la ma'budah mawjud illallah. Ini salah. Yang benar la ma'budah haqqun illallah. Ini semuanya memang hanya yang menyembah dari Allah. Dan yang menyembah dari Allah memang banyak, tapi semuanya itu tidak benar, tidak sehat, tidak sahih. Yang lain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesimpulannya menilai bahwa apa yang mereka lakukan kepada selain Allah itu menyembah, dan apa yang mereka datang itu juga bersembahan, tapi semuanya batil. Dan yang benar disembah, dan yang benar ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dimaknai la ma'budah mawjud illallah, berarti apa yang mereka lakukan bukan menyembah. Apa yang mereka lakukan bukan sembahan. Karena enggak ada sembahan selain Allah saja. Ya, ini maknanya apa semacam itu. Tidak ada pertanyaan. Ya. Nah, supaya jadi mengapa saya sampaikan tentang kitabnya la ilaha illallah. Ya, la anak dari sisi ilaha sisinya kokarnya makdu tak ingin dalam akun illa ada kisna Allahu Qadar. Nah, namanya Qadar tak dan kul. Ya, mukal min dunia dalam al-ilah. Memang dalam pembahasan tarikat itu harus membawa semua alat-alatnya ya. Nah, yang salah alatnya ialah pilih menakwu tersebut. Ya, nah, assalamualaikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita yang singkat ini permainan dan bermanfaat. Dan apabila ada kata-kata saya yang salah, saya bertobat dan bersyukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya tetap kunciran dan kunciran dari kita kembali karena orang itu menggunakan kata saya dan kemudian dari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.